Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan pertama, datangnya dari Agustina dari Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Semoga Buya sehat dan selalu, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maaf Buya, saya mau bertanya. Jika suara perempuan adalah aurat, lalu bagaimanakah hukumnya wanita yang ceramah menggunakan pengeras suara di hadapan banyak orang, termasuk di hadapan banyak lelaki yang bukan mahramnya? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Suara wanita di dalam madhab kita Imam Syafi'i dan juga madhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik dan Imam Ahmad, khususnya madhab kita Imam Syafi'i, suara wanita bukan aurat. Menurut madhab Malik ya, tentunya dengan rincian yang panjang di dalam madhab Imam Malik. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i, suara wanita bukan aurat. Dan wanita boleh biasa bicara dengan kaum pria, asalkan yang bicarakan adalah kalimat yang benar. Wanita menyampaikan pesan kepada orang lain, kepada jamaah, boleh. Yang tidak diperkenankan adalah bukan masalah suara, tapi melembut-lembutkan, meliuk-liukkan suara, itu yang dilarang. Gemganjen alias kemenyek. Perempuan itu kalau suaranya dibuat-buat itu tidak boleh, karena fala tahdha'na fil qawli fayatma alladhi fi qalbi maradun. Jangan sampai perempuan itu melemes-lemeskan suaranya, menjadikan hatinya orang yang rusak itu menjadi tergoda. Nah ini, jadi suara wanita bukan aurat. Kalau ada wanita ceramah boleh-boleh saja. Di depan kaum pria sekalipun. Yang dipermasalahkan bukan suara, akan tapi mungkin gerak-geriknya, tubuhnya dan dandannya, itu yang perlu dibenahi. Auratnya. Kalau masalah suara tidak, bukan aurat dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tapi tetap waswada, biarpun bukan aurat, jangan sampai kita mudah mengeluarkan suara di depan kaum pria kecuali dibutuhkan. Adapun jika bersuara di depan kaum pria dengan suara yang dilembut-lembutkan, al-khudu' fil qaul, suara yang dilembut-lembutkan, maka haram hukumnya, karena dia akan menggoda orang lain. Sehingga sebagian keluarga mulia itu, keluarga besar, kalau ada tamu ingin menjawab, ada tak di rumah, jawabnya gede suaranya, digedekan, bukan dilembut-lembutkan. Sekarang kadang ngomong sama orang lain bisa lembut, kadang-kadang ngomong kalau sudah ngomong sama kak lawan jenis, waduh masya Allah, kayak ulet bulu gayanya, ganjennya. Perempuan wibawa, jangan seperti itu. Baru sama suami bolehlah yang lembut-lembut begitu ngomongnya. Ini wanita mulia semacam itu. Jadi bukan aurat, tapi kalau suara sudah dilembut-lembutkan, maka itu yang diharamkan. Wallahu a'lam bissawab.